قُلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-50 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya untuk menyatakan tentang diri beliau alaihi salatu wassalam. Qul, katakan wahai Rasul. Katakan kepada orang-orang musyrikin, kepada manusia, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah kepada mereka bahwa aku, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku orang yang memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki perbendaharaan ini. Aku bukan pula yang bisa mengaturnya. Yani semesta alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula rasul yang mengaturnya. Jadi tempat untuk meminta bukan rasul, karena rasul bukan pemilik, bukan pula pengatur. Tapi yang memilik adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ketika kita minta memohon, kita minta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernyataan pertama. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Aku bukan pemilik. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan pengatur. Yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan pertama. Yang kedua, wala a'lamul ghaiba. Dan yang kedua, aku pun tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepadaku. Baik. Aku tidak mengetahui perkara gaib. Yani Rasul tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Yang kedua, supaya yakin kita bahwa Rasul sama seperti yang lainnya, pada hukum asalnya tidak mengetahui perkara gaib. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara tertentu dari perkara-perkara gaib, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada anak-anak perempuan mendendangkan bait syair sambil mengatakan, wa indana nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi. Dan di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kata Rasulullah SAW, la. Tidak seperti itu. Hendaknya kalian berkata sama seperti kalian berkata sebelumnya. Dan jangan kalian diseret-seret oleh syaitan untuk mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Barakallahu fikum. Jadi Rasul tidak mengetahui perkara gaib. Ini hukum asalnya. Kecuali perkara yang Allah beritahukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Itu yang kedua. Barakallahu fikum. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan wahai Rasul kepada mereka bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala aqul lakum inni malak. Yang ketiga, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, lahir dari seorang ibu dan ayah. Baik. Beliau makan, beliau minum, beliau tertidur, beliau marah, beliau bergembira, beliau sehat, beliau sakit. Bukanlah malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyatakan ini di ayat yang lainnya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka bahwa aku, yakni Muhammad alaihi salatu wasalam, basyarum mithlukum, manusia sama seperti kalian. Menimpa kalian apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terluka dalam peperangan, barakallahu fiikum. Beliau bergembira dengan perkara yang menggembirakan, beliau bersedih dengan kematian dan musibah atau yang lainnya, sama seperti manusia. Yuha ilayya, yang membedakan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi wahyu, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wala aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak keluar dari ini. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dan menyuruh seluruh manusia untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul, barakallahu fikum. Rasul, manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap hamba. Barakallahu fikum. Abduhu wa rasuluhu, hamba Allah. Baik. Yang dengannya tidak boleh kita sembah. Barakallahu fikum. Rasul yang dengannya tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita biarkan, tapi harus kita ikuti, kita teladani, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sisi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba beliau sekaligus sebagai seorang rasul. Sebagai hamba untuk tidak dilebih-lebihkan apalagi disembah. Seorang rasul agar supaya diikuti, dipaduti. Dijadikan suri teladan dalam kehidupan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, in attabi'u illa ma yuha ilai, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, tidak keluar dari itu. Qul hal yastawil ama wal basir, katakanlah wahai Rasul, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama orang yang bertakwa beriman dengan orang yang kafir fasik? Tidak akan mungkin sama. Baik. Tidak akan mungkin sama pula antara penghuni surga dan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga itulah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Barakallahu fikum. Taib, afala tatafakkaru, tidakkah kalian berpikir taib tentang masalah ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, wa andir bihi, yakni peringatkanlah dengan Al-Qur'an ini. Jadikan Al-Qur'an sebagai peringatan. Wa andir bihi alladziina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini terhadap orang-orang yang taib takut ketika nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir mereka. yang pada saat itu mereka tidak memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mereka harapkan. Ini orang-orang yang beriman. Yani peringatkanlah dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang mau mendengarkan. Jadi fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Nasihatkanlah. Sampaikanlah. Ingatkanlah dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang takut akan ancaman. Laisa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Ingatkanlah mereka, orang-orang yang mau mendengar, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka adalah orang-orang yang takut akan adab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dibangkitkan nantinya. Tidak ada harapan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti inilah yang semestinya diingatkan, disampaikan, dinasihatkan kepadanya Al-Qur'an. Subhanallah. Karena orang-orang yang kafir, walaupun dan bagaimanapun usaha kita, bukan berarti tidak boleh kita menyampaikan kepada mereka, mengajak mereka. Harus kita sampaikan, harus kita ajak. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang membelakangi Al-Qur'an ini, membelakangi petunjuk ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Jangan kau usir orang-orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari, di siang dan petang. Yani sebagian ulama mengatakan jangan kau usir orang-orang yang senantiasa melakukan salat dan berdoa. Dikatakan bahwa asbabul wurud ayat ini, sebab nuzul ayat ini adalah ketika tokoh-tokoh Quraisy berjalan dan melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul orang-orang lemah seperti Bilal bin Rabah, Suhaib, Khabbab bin Al-Arat, Ammar bin Yasir, orang-orang lemah. Berkata tokoh-tokoh Quraisy, wahai Muhammad, apakah engkau senang bergembira bahwa orang-orang yang seperti ini yang menjadi pengikut engkau? Tidakkah semestinya engkau mengusir mereka agar supaya kami-kami ini bisa mendapatkan peluang untuk duduk bersama dengan engkau? Yani mereka, tokoh-tokoh Quraisy, membanggakan dirinya, menganggap dirinya lebih hebat dari orang-orang yang mereka adalah bekas-bekas budak, orang-orang yang dianggap remeh rendahan oleh mereka. Baik, maka usirlah mereka supaya kami lebih bisa, lebih mau, lebih senang untuk duduk bersama dengan engkau. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pengen untuk memenuhi, barakallahu fikum, memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka. Yani disingkirkan dulu agar supaya orang-orang yang merupakan tokoh mau ngikut. Dan sebagaimana kita ketahui, begitu semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya orang-orang ini mau beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk tidak melakukan itu. Maka Allah mengatakan wala tatrudil ladina yad'una rabb. Jangan kau usir mereka-mereka ini, orang-orang lemah ini yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, yuriduna wajha, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Wahai Muhammad, wahai Rasul, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Apapun yang mereka lakukan bukan engkau yang bertanggung jawab. Bukan engkau yang memikul bebannya. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', dan engkau pun apa yang engkau lakukan tidaklah ditanggung oleh mereka-mereka. Semua dan masing-masingnya akan memikul dan bertanggung jawab dengan apa yang pernah dilakukan. Barakallahu fiik. Jadi, apakah orang-orang kafir itu yang melakukannya atau orang-orang mukmin yang melakukannya? Semuanya masing-masing memikul bebannya sendiri-sendiri. Maka jangan usir mereka. Jangan usir mereka. Baik. Wa ma min hisabika alaihim min syai' fa tatrudahum fa takuna minadh dhalimin. Sehingga kalau engkau mengusir mereka, maka engkau menjadi orang-orang yang aniaya. Barakallahu fikum. Jangan kau jauhkan mereka-mereka ini. Pertolongan datang, bantuan datang dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya orang-orang yang lemah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Sesungguhnya kalian ini tunsaruna wa turzaqun, ditolong, dimenangkan, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Barakallahu fikum. Boleh jadi doa-doa mereka ini yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semua akan memikul apa yang pernah dilakukan. Jadi baik orang-orang fakir ini yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir apalagi. Sekali lagi semuanya memikul dosa masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Barakallahu fikum. Tidak akan ada seorang pun yang mau mikul dosa orang lain. Semuanya akan mikul beban masing-masing. Ini barakallahu fikum. Nasihat dan peringatan untuk kita tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidaklah menguasai perbendaharaan Allah, bukan beliau yang mengurusinya. Beliau tidak memiliki dan bukan pula beliau yang mengaturnya. Baik. Sehingga semua milik Allah, semua yang mengatur adalah Allah. Ketika kita memohon meminta kepada pemiliknya, yakni Allah tabaraka wa taala. Kemudian perkara gaib tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bukanlah malaikat. Barakallahu fikum. Rasul bukanlah malaikat, manusia. Baik, makan dan minum, tidur, istirahat, beraktivitas sama seperti yang lain. Cuman beliau diistimewakan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kelebihan dan keutamaan, alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir dan menjauhkan orang-orang yang lemah dari kalangan mukminin. Barakallahu fikum. Hanya karena pengen dan berharap orang-orang yang merupakan pembesar-pembesar masuk dalam Islam. Memang di awal-awal Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang lemah. Tapi hanya beberapa orang saja dari kalangan asyraf, orang-orang mulia, orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. Barakallahu fikum. Nanti belakang-belakang baru pada masuk Islam semuanya. Wallahu almusta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa tambahan ilmu yang bermanfaat dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menambahkan untuk kita iman, takwa dan amal saleh. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.